Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wa arham innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu sebuah bab tentang pengkafanan mayit, dan di antara faedah penting yang kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah tentang kriteria kain kafan bagi jenazah seorang mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya adalah kain kafan tersebut hendaknya berwarna putih dan bersih. Kemudian untuk jenazah seorang muslim laki-laki, maka terdiri dari 3 lapis kain putih. Adapun untuk jenazah seorang muslim perempuan, maka terdiri dari 5 kain kafan dengan perincian yang telah kita sampaikan pada pertemuan tersebut. Selanjutnya kita berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kita masuk kepada hadis yang ke-161. عن أمي عطية الأنصارية قالت, diriwayatkan dari seorang sahabat wanita yaitu Ummu Atiyah Al-Ansariyah qalat, beliau mengatakan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu Zainab. Beliau berkisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui kami ketika putri beliau yang bernama Zainab meninggal. Faqala, maka beliau bersabda, "Ighsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dhalik. In ra'aitunna dhalik bima'in wa sidrin." Kata beliau, "Ighsilnaha thalathan." Mandikanlah dia sebanyak 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. In ra'aitunna dhalik, jika kalian memandang hal tersebut perlu untuk dilakukan. Bima'in wa sidrin, dengan air dan daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur, dan jadikanlah siraman yang terakhir adalah kafur atau sedikit kafur. Fa idza faraghtunna fa adhinnani, kemudian jika kalian sudah selesai memandikannya, fa adhinnani, maka beritahu aku. Falamma faraghna adhanna, kemudian tatkala kami telah selesai memandikan jenazahnya, adzanna, kami pun memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Fa'atana haqwah, kemudian Nabi memberikan sarungnya kepada kami. Waqal ash'irna habih, ta'ni izzarah. Dan beliau bersabda, ash'irna habih, pakaikanlah sarung itu kepadanya. Wa fi riwayah aw sab'an, dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, atau mandikanlah sebanyak 7 kali. Wa qal ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan beliau mengatakan, mulailah pemandian dari bagian kanan tubuhnya. Wa mawadhi'il wudhu'i minha, dan tempat-tempat atau anggota-anggota wudhu'nya. Wa anna Umma Atiyah qalat waj'alna ra'saha thalathata qurun, dan Ummu Atiyah mengatakan, kami menjadikan rambut kepalanya menjadi 3 ikatan. Demikian kisah yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis ini beliau radhiyallahu anha mengisahkan kepada kita tentang bagaimana petunjuk atau bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memandikan jenazah. Ketika putri beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha meninggal, maka beliau pun memerintahkan agar jenazahnya dimandikan sebanyak 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Kemudian media yang dipakai untuk memandikan jenazahnya adalah air, kemudian daun bidara dan kafur. Kafur kalau dalam bahasa kita kafur barus. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat wanita untuk mulai memandikan jenazahnya dari bagian kanan tubuhnya dan anggota wudunya. Itu beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika memandikan jenazah seorang mayit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah-faedah penting. Di antaranya yang pertama, awalan wujubu ghaslil mayyit al-muslim wa annahu fardhu kifayah. Faedah yang pertama adalah tentang wajibnya memandikan jenazah mayyit seorang muslim. Wa annahu fardhu kifayah, dan bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah. Hukumnya wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat agar memandikan jenazah Zainab putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ighsilnaha, kata beliau kepada para sahabat wanita, mandikanlah dia. Dan adanya perintah menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, al-amru yaqtadil wujub, adanya perintah menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Namun kewajiban di sini adalah fardu kifayah. Dalam arti ketika ada sebagian kaum muslimin yang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ini pengertian fardu kifayah. Sama hukumnya seperti mensolati jenazah seorang mayit, ya, kemudian mengkafaninya atau menguburkannya, maka semuanya adalah fardu kifayah. Cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dan telah mewakili sebagian yang lainnya. Tsanian, kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, annal mar'ata la yaghsiluha illa an-nisa wa bil aqas. Faedah yang kedua yaitu seorang wanita tidak boleh memandikan jenazahnya kecuali kaum wanita. Wa bil aqas, dan demikian pula sebaliknya, seorang laki tidak boleh memandikan jenazahnya kecuali kaum laki-laki. Oleh karenanya dalam kisah ini yang memandikan jenazahnya Zainab radhiyallahu anha adalah para sahabat wanita. Di antara mereka adalah Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Kemudian ada Sofiyah bintu Abdul Muthalib. Ada juga Asma bintu Umais radhiyallahu anha dan yang lainnya. Yang memandikan jenazahnya adalah para sahabat wanita. Padahal ada Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku ayah beliau dan status beliau sebagai seorang nabi. Jelas lebih afdol daripada yang lainnya. Namun demikian, yang memandikan jenazahnya adalah para sahabat wanita. Karena memang seperti itu aturannya dalam agama Islam. Meskipun Nabi alaihi wasallam adalah mahramnya Zainab, ayah beliau sendiri, dan posisi beliau sebagai seorang nabi. Namun beliau sebatas memberikan pengarahan kepada para sahabat wanita terkait dengan adab-adab memandikan jenazah seorang mayit. Illa mastusniya minal mar'ah ma'azawjiha, kecuali seorang wanita bersama dengan suaminya. Maka boleh seorang suami memandikan jenazah istrinya. Begitu pula sebaliknya, boleh seorang istri memandikan jenazah suaminya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man dharraki law mitti qabli fa ghassaltuki." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang membuatmu sedih? Kalau seandainya engkau mati duluan sebelum aku, maka aku akan memandikan jenazahmu." Kata beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wal amah ma'a sayyidiha, dan dikecualikan darinya seorang budak perempuan bersama dengan majikannya. Maka boleh seorang majikan memandikan jenazah budak perempuannya. Demikian pula sebaliknya. Ini menjadi pengecualian dari hukum tersebut. Talisan, kemudian faedah berikutnya, an yakuna bi salasi ghuslatin, hendaknya pemandian dilakukan sebanyak 3 kali. Fa illam yakfi zida ala dzalik, kalau belum cukup maka 5 kali, dan kalau belum cukup maka ditambah lagi, boleh sebanyak 7 kali atau bahkan 9 kali dan begitu seterusnya. Sehingga sunahnya adalah memandikan jenazah sebanyak 3 kali. Itu hukumnya sunah. Dan paling tidaknya adalah memandikan jenazah sebanyak 1 kali. Kalau wajibnya 1 kali. Seandainya sudah bersih jasadnya maka boleh dan sah. Namun lebih afdol dimandikan sebanyak 3 kali. Kalau sekiranya masih ada kotoran yang menempel pada tubuhnya maka ditambah lagi menjadi 5 kali dan begitu seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan tegas dalam hadis ini, "Iksilnaha thalathan aw khamsan aw aktsar min dhalik." Mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu. Wa ba'da dhalik in kana thamma kharijun, kemudian setelahnya jika di sana ada kotoran yang keluar, suddal mahal alladhi yakhruju minhul adha, maka ditutup tempat keluarnya kotoran tersebut. Nah, seandainya ada cairan yang keluar dari hidung misalnya, maka ditutup pakai kapas. Atau ada darah mungkin yang keluar dari telinga, maka ditutup pakai kapas. Adapun menutup mata mayit atau mulut mayit dengan kapas dan misalnya, padahal tidak ada sesuatu yang keluar, maka dijelaskan oleh para ulama itu tidak ada tuntunannya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau praktek para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rabian, kemudian faedah yang keempat, an yaqta'al ghasilu ghuslatihi ala witrin 30 aw 50 aw 7. Hendaknya menghentikan pemandian pada bilangan ganjil. Apakah 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Kalau sekiranya belum bersih, dimandikan sebanyak 3 kali maka ditambah menjadi 5 kali. Dan begitu seterusnya. Telah kita sampaikan tadi bahwa sunnahnya dimandikan sebanyak 3 kali. Khamisan, kemudian yang kelima, an yakuna ma'al ma'i sidrun. Hendaknya air dicampur dengan daun bidara. Ini hukumnya sunnah ya. Kalau ada daun bidara yang sudah dikerus ya, kemudian dilarutkan ke dalam air untuk memandikan mayit. Ini hukumnya sunnah. Li'annahu yunakki wa yaslubu jasadal mayit. Karena air daun bidara akan membersihkan dan menguatkan jasad seorang mayit. Ini fungsi air daun bidara, yaitu untuk membersihkan dan menguatkan jasad seorang mayit. Jadi daun bidara ditumbuk ya, kemudian dilarutkan ke dalam air. Ketika tidak ada daun bidara maka boleh diganti dengan sabun, sabun biasa dicampur dengan air. Nah, kemudian kalau nanti ada busa ya, biasanya kalau kita campur dengan air akan muncul busa ya, busa di permukaan larutan tersebut. Nah, itu kita pakai nanti untuk mencuci rambut mayit dan jenggotnya kalau ada ya, cuci pakai busanya itu. Selebihnya untuk mencuci seluruh tubuh mayit itu untuk pemandian yang pertama dan yang kedua. Kalau dulu cuma ada dua jenis air ketika memandikan jenazah, air daun bidara dan air kafur. Nah, pemandian yang pertama dan yang kedua ini dengan daun bidara ya, dengan daun bidara. Adapun untuk pemandian yang ketiga dengan kafur barus yang dilarutkan ke dalam air. Sadisan, kemudian faedah yang keenam, an yutayyabal mayyitu ma'a akhiri ghuslati. Hendaknya mayit diberi parfum pada pemandian yang terakhir. Li'alla yudhibahul ma', agar parfumnya tersebut tidak hilang oleh siraman air. Wa yakunu tib min kafur, dan hendaknya parfumnya tersebut dari kapur barus kalau dalam bahasa kita. Caranya telah kita sampaikan tadi. Kapur barus ditumbuk, ya, digerus, kemudian dilarutkan ke dalam air. Itu untuk pemandian yang terakhir. Nah, kenapa demikian? Agar parfumnya tetap bertahan. Kalau nanti di tubuh mayat ada sisa-sisa kapur barus, tidak masalah, biarkan saja. Memang fungsinya untuk mengharumkan tubuh mayat. Nah, kenapa sunahnya dengan kapur barus? Li'annahu ma'ati bi raihatihi yashuddul jasad. Karena di samping kapur barus tersebut baunya harum, yashuddul jasad. Dia juga akan menguatkan jasad. Fala yasra'u ilaihil fasad, sehingga jasadnya tidak akan cepat rusak. Ini fungsi kapur barus, akan mengawetkan jasad seorang mayit. Dan juga akan membuat serangga tidak mau mendekati mayit tersebut. Ya, kita tahu kalau kapur barus ditaruh kamar misalnya, maka akan mengusir kecoa atau serangga yang semisalnya. Sehingga kalau ada kapur barus, maka itu lebih afdol, lebih utama. Sabian kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah yang ketujuh, al-bada'atu bi ghaslil a'dha'is syarifah. Hendaknya mulai memandikan dari anggota tubuh yang mulia. Wa hiyal mayamin wa a'dha'ul wudhu. Apa anggota tubuh yang mulia tersebut? Kata beliau, wahiyal mayamin, yaitu bagian kanan tubuhnya. Wa'adha'ul wudhu, dan anggota-anggota wudhu. Ya, dimulai dari situ pemandiannya. Nah, dan memandikan jenazah ini insya Allah mudah. Ya, pada prinsipnya mirip seperti mandi jenazah, mandi janabah. Orang yang bisa mandi janabah, mandi junub, insya Allah bisa memandikan jenazah seorang mayit. Ya, kita tahu ketika akan melakukan mandi junub, maka langkah pertama kali yang dilakukan adalah apa? Bukan, langsung itu buang air dulu, ya. Buang air dulu, biar nanti wudunya nggak batal, ya kan? Buang air dulu. Nah, sama seperti ketika memandikan jenazah seorang mayat. Ya, jadi mayat kita posisikan setengah duduk. Ya, kita posisikan setengah duduk. Kemudian kita tekan pelan-pelan perutnya. Ya. Nanti kalau ada kotoran yang keluar, disiram pakai air. Ya. Terus sampai bersih. Nah, kemudian setelahnya apa? Istinja. Ya, sama seperti mandi junub. Setelah buang air, kita istinja. Kita bersihkan kuburnya, ya. Kita bersihkan kemaluan kita, sama seperti memandikan seorang mayit. Setelahnya kemudian dicipoki, ya, kita pakai kaos tangan, kalau bisa dibalut dengan kain, ya. Tidak boleh melihat langsung auratnya, kondisi tetap tertutup, ya, dengan kain atau handuk yang semisalnya, kemudian kita cipoki. Agar nanti tidak langsung bersentuhan dengan kemaluannya dan tidak terkena najisnya. Ya, kita balut pakai kain, sarung tangannya kita balut pakai kain. Bersihkan, kalau sudah dibuang kainnya. Ya. Nah, setelahnya baru wudu tadi. Ya, selesai, ya. Kemudian setelahnya diwudukan. Sama seperti wudu biasa. Hanya saja untuk matmadhah dan istinsyak, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, maka cukup dengan kain basah. Kain basah, ya, kita gunakan untuk menggosok giginya dan mulutnya, kemudian dua lubang hidungnya. Ya, selebihnya sama, mulai dari bagian kanan bulu. Paling tidaknya kalau bisa ada dua orang yang memandikan jenazahnya. biar lebih mudah dan lebih cepat prosesnya. Ya, dicucikan tangan kanan terus ya sampai selesai. Nah, setelahnya baru kemudian masuk kepada proses berikutnya, yaitu memandikan jenazah mayat tersebut. Nah, ya, setelah selesai wudhu kemudian dikremasi pakai air daun bidara tadi. Ya, kalau ada jenggotnya dicuci juga. Ya, semuanya sudah. Kemudian setelahnya dicuci seluruh anggota tubuhnya, mulai dari bagian kanan dulu, ya, samping kanan dulu, cuci. Kalau sudah dibalik, ya dibalik, balik, kemudian dicuci bagian belakangnya. Selesai, kemudian bagian kirinya, ya, cuci sambil digosok. Ya, ingat memandikan itu harus ada siraman air dan gosokan ke anggota tubuh. Itu namanya memandikan. Ya, diguyur, digosok, ya, sampai selesai. Nah, itu terhitung sebagai satu kali pemandian. Ya, satu kali pemandian. Pemandian kedua sama dengan air daun bidara. Atau kalau enggak ada dengan air biasa boleh. Kemudian untuk pemandian yang ketiga dengan air kapur barus. Prosesnya sama seperti itu, dilakukan sebanyak 3 kali. Dan diupayakan aurat mayit harus senantiasa tertutup, ya, tidak boleh disingkap penutupnya. Nah, ketika melakukan istinja dengan sarung tangan dan semisalnya, kecuali ketika mayitnya adalah anak kecil yang usianya kurang dari 7 tahun, ya, maka tidak masalah. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang ke-8, dhufira asy-sya'ru salasa dhafair waja'luhu khalfal mayyit. Untuk jenazah seorang wanita, maka kata beliau rahimahullah, dhufira asy-sya'ru, rambutnya dikepang, talasa dhafair, menjadi 3 ikatan, waja'luhu khalfal mayyit, kemudian ditempatkan pada bagian belakang mayit. Nah, ini khusus bagi jenazah seorang wanita. Kalau rambutnya panjang, dikepang menjadi 3 ikatan, kemudian ditempatkan pada bagian belakang tubuhnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insyaallah mungkin nanti ada simulasi. Allahumma sholli ala Muhammad.